بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، كتابنا melanjutkan إن شاء الله تعالى pelajaran fikih pada kitab الدرر البهية للمسائل الفقهية karya al-imam al-allamah Muhammad ibn Ali Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada kitab as-salah, kitab as-salah bab yang ketiga, yaitu bab syurut as-salah. Bab syurut as-salah. Baik, dapat mulai bab syurut as-salah, bab syarat-syarat as-salah. Bab yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullah: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. ويجب على المصلي dan wajib atas orang yang melakukan salat تطهير ثوبه. Sudah dapat belum Abu Naim? Coba tolong dilihat kitab salat. Tolong akhi, kitab salat ada? Kitab salat bab syarat salat, syarat-syarat salat ada? Baik. ويجب على المصلي ada Abu Naim? ويجب على المصلي dan wajib atas orang yang melakukan salat تطهير ثوبه menyucikan pakaiannya وبدنه dan badannya ومكانه dan tempat salatnya من النجاسة dari najis. Ini wajib. Setelah kita jelaskan yang kuat hukumnya wajib dan mungkin membatalkan salat seseorang apabila dia sengaja. Apabila dia sengaja membiarkan najis pada pakaiannya, pada badannya, dan pada tempatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka tidak sampai membatalkan sholat. وَسَطْرُ عَوْرَاتِهِ dan menutup auratnya. Ini sudah kita jelaskan. Ulama sepakat menutup aurat termasuk rukun di dalam sholat. Hanya saja apabila seorang terbuka auratnya dengan sengaja, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal berdasarkan satu riwayat yang sahih. Dari siapa? Hah? Umar, Amr, Amr bin Salamah. Ketika beliau menjadi imam dan auratnya terbuka, termasuk rukun salat. Hanya saja kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan salat. Ini pendapat yang kuat berdasarkan riwayat yang sahih dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Wala yashtamilu as-sunna, wala yashtamilu as-sunna, dan tidak boleh bagi orang yang sholat itu melakukan ijtimal as-sunna. Ijtimal as-sunna. Sebelum kita jelaskan apa makna ijtimal as-sunna, kita sebutkan dulu hadis-hadis yang melarang ijtimal as-sunna. Atau kita jelaskan maknanya dulu ya, supaya lebih jelas. Yang dimaksud dengan ijtimal as-sunna dikatakan oleh Asy-Syarih, yakni Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah, wa ijtimal as-sunna huwa ay yujallila jasadahu bis-saudi. Wa ihtimalu as-sunna huwa ay yujallila jasadahu bis-saud. Yang dimaksud dengan ihtimalu as-sunna, seorang yang membungkus atau membalut badannya dengan satu pakaian. Membalut pakaiannya dengan satu pakaian. Wala yashtamilu as-sunna berarti orang yang melakukan salat itu tidak boleh membalut jasadnya dengan satu pakaian. La yarfa'u minhu janiban, yang dia tidak bisa mengangkat tangannya di satu sisi atau di sampingnya, dari sisinya dia tidak bisa mengangkat tangannya. Wala yabqa ma yakhruju minhu yaduhu, wala yabqa ma yakhruju minhu yaduhu, dan tidak tersisa satu rongga yang bisa mengeluarkan tangannya dari situ. Maka fala yumkinuhu ikhraju yadihi illa min asfalihi. Fala yumkinuhu ikhraju yadihi illa min asfalihi. Sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkan tangannya kecuali dari bawahnya. Kecuali dari bawahnya. Hah, ada yang bisa contohkan enggak? Hah? Jadi dia pakai satu sarung, memang menutup aurat. Cuman tidak ada apa seperti ini, tidak ada lengan, tidak ada lubang untuk mengeluarkan tangannya. Tangannya itu bisa keluar melalui paling bawah sehingga apa? Auratnya terlihat. Seperti itu. Ini makna yang pertama. disebutkan oleh Asy-Syarih. Makna yang kedua yang dimaksud dengan hadis-hadis yang melarang ijtimalus sunna adalah sama dengan makna yang pertama, yakni seorang yang membalut badannya dengan satu pakaian tetapi hanya di bagian atasnya, hanya a'lal badan hatta tankashifa auratuhu, sehingga auratnya terbuka. Ini makna yang kedua. Dia membalut pakaiannya hanya di bagian badan yang paling atas sehingga auratnya terbuka. Ini makna yang kedua. Adapun makna yang ketiga, ini ada dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Was-sunna," jadi maksud dengan as-sunna, "an yaj'ala thawbahu," seorang yang menjadikan pakaiannya, "ala ahadi atiqaih," di atas salah satu bahunya. Seorang yang menutupkan pakaiannya hanya di atas salah satu bahunya. "Fayabdu ahadu syiqaih," maka nampak salah satu bahunya lagi. Ini tiga makna. Makna yang pertama apa? Dia membalut seluruh tubuhnya sehingga tidak tersisa lagi ruang untuk mengeluarkan tangannya. Jadi tidak bisa keluar tangannya kecuali dari bawah, sehingga kalau dia keluarkan dari bawah nampak auratnya. Makna yang kedua, dia hanya menutup bagian tubuh yang atas saja sedangkan bagian bawah terbuka, auratnya terbuka. Dan makna yang ketiga adalah dia hanya menutup satu bahunya, sehingga satu bahunya lagi terbuka. Dan ini riwayat, keterangan yang paling kuat, yang ketiga. Sebab dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari sahabat, dan kata Al-Hafidh, hukumnya hukum marfu'. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam syarahnya Al-Hafidh, mengatakan hukumnya hukum marfu'. Kalaupun kita katakan mauquf, sama saja, ini keterangan yang paling kuat. Sebab penjelasan beliau tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan zahirul hadis. Kalau sahabat menjelaskan suatu hadis kemudian bertentangan dengan hadis itu sendiri, maka mungkin ditolak. Tapi kalau tidak bertentangan, maka diterima. Jadi walaupun mauquf, tetap diterima. Baik, ini tiga makna. Tiga makna ijtimal sunnah. Sebelum kita jelaskan hukumnya, kita sebutkan dulu hadis-hadisnya. Di antaranya, di dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijtimalis samma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ijtimalus samma. Yani di dalam salat. Ijtimalus samma. Seorang masuk makna tiga makna tadi. Berkumul dengan pakaian. "Wa an yahtadi ar-rajulu fi thawbin wahidin." Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijtimalis samma. "Wa an yahtadi ar-rajulu fi thawbin wahidin laysa 'ala farjihi minhu shay'un." Dan juga "Wa an yahtadi ar-rajulu fi thawbin wahidin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang melakukan ihtiba dengan satu pakaian. "Laysa 'ala farjihi minhu shay'." Dia tidak menutup apapun dari pakaian tersebut pada kemaluannya. Iya. Makna ihtiba adalah seorang yang hanya mengenakan satu pakaian, kemudian kemaluannya itu terbuka, wahuwa jalisun, dan untuk menutup kemaluannya dia duduk saja, dalam keadaan dia duduk. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yastamil as-samma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ijtimal sunna. Ini di dalam Al-Bukhari wal Muslim, di dalam As-Sahihain. Dalam lafaz yang lain, "Wa an yashtamila fi izarihi idza ma shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang melakukan ijtimal dalam sarungnya apabila dia salat. "Illa ay yukhalifa bi tarfayhi ala atiqihi." Kecuali seorang menyilangkan dua sisi sarungnya di atas bahunya, yakni kedua bahunya ditutup. Nah, ini seperti dalam lafaz Abu Sa'id tadi, membuka satu bahu. Maka dalam lafaz Abu Hurairah ini diperintahkan untuk apa? Menyilangkan dua sisinya pada dua bahunya. Dua sisinya pada dua bahunya. Baik. Itu hadis-hadis yang melarang ijtimalu samma. Lalu apa hukumnya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, apabila makna yang pertama tadi, yakni seorang berkemul atau berselimut atau membalut tubuhnya dengan sarung sehingga tidak tersisa lagi rongga yang bisa mengeluarkan tangannya, maka ini hukumnya makruh kalau auratnya tidak sampai terlihat. Kalau auratnya tidak sampai terlihat. Tetapi kata beliau, hukumnya haram kalau auratnya terlihat. Ini seperti makna yang kedua, membalut tubuh bagian atas kemudian bagian bawah terlihat. Ini pendapat sebagian ulama. Hukumnya makruh apabila tidak sampai terlihat auratnya, dan hukumnya haram apabila auratnya terlihat. Namun yang sahih, hukumnya haram dalam semua keadaan. Kenapa? Karena terdapat hadis yang menjelaskan bahwasannya hal itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Hal itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi sehingga masuk di dalam apa? Larangan tasyabbuh. Masuk di dalam larangan tasyabbuh. Jadi bukan masalah menampakkan aurat atau tidak, tapi juga termasuk di dalam larangan tasyabbuh. Berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fi thawbin falyashuddahu ala haqwihi wa la tashtamilu kashtimalil yahud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum fi thawbin." Apabila seorang dari kalian salat dengan mengenakan satu pakaian. "Idza shalla ahadukum fi thawbin falyashuddahu." Hendaklah dia mengikatnya. "Ala haqwihi." Pada pinggangnya. Pada pinggangnya. Hendaklah dia mengikatnya pada pinggangnya. Iya. Jangan dia gunakan untuk berkemul atau berselimut dengannya, tapi diikat. Diikatkan pada pinggangnya. Dan maksud pinggang di sini tentunya di atas pusar. "Wala tashtamilu," dan janganlah kalian melakukan istimal kashtimalil yahud, sebagaimana istimalnya orang-orang Yahudi. Jadi yang melakukan istimal itu adalah orang-orang Yahudi. Iya. Maka ini penyebab, di antara penyebab dilarangnya melakukan istimal sunna. Lalu bagaimana solusinya kalau seorang hanya memiliki satu pakaian? Bagaimana solusinya kalau seorang hanya memiliki satu pakaian? Apa yang dia lakukan? Ini sudah kita bahas. Hadis Jabir. Di dalam hadis Jabir. Bagaimana? Hadis Jabir tentang menutup aurat. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Di dalam riwayat Bukhari, telah kita sebutkan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Bolehkah mengenakan satu pakaian dalam salat?" Maka hukum ini hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh apabila pakaian tersebut sempit. Apabila pakaian tersebut sempit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana wasi'an faltahif bihi. In kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. In kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Apabila kain itu luas, lebar, maka apa? Berselimutlah dengannya. Maksudnya apa? Menutup sampai seluruh tubuh, sampai ke bahu. Iya. "Wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Tapi kalau sempit, kecil kainnya, maka gunakan dia sebagai sarung. Gunakan dia sebagai izar, yakni seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, "Falyashuddahu ala haqwihi." "Falyashuddahu ala haqwihi." Hendaklah dia ikat di pinggangnya. Hendaklah dia ikat di pinggangnya. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana wasi'an faltahif bihi." Apabila apa? Kain itu luas, maka berselimutlah dengannya. Maka bagaimana cara berselimut? Cara berselimut jangan seperti ijtimal sunnah, menutup seluruh tubuh. Maka caranya, usahakan kedua tangan itu bisa keluar. Usahakan kedua tangan itu bisa keluar. Iya, seperti juga dalam riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana wasi'an fakhalif baina tarfayhi." "Idza kana wasi'an fakhalif baina tarfayhi." Apabila sarung seorang itu atau pakaian seseorang itu lebar, maka hendaklah disilangkan. Hendaklah disilangkan pada dua apa? Hendaklah disilangkan pada bahunya di antara dua sisinya. Jadi disilangkan. Kalau disilangkan maka akan keluar dua tangannya. Wa idza kana dayyikan fashdudhu ala haqwik. Wa idza kana dayyikan fashdudhu ala haqwik. Dan apabila kain tersebut sempit atau kecil, maka ikatlah pada pinggangmu. Ikatlah pada pinggangmu. Baik. Jadi kesimpulannya, istimal sunna itu hukumnya haram dan mencakup tiga makna. Mencakup tiga makna yang kita sebutkan tadi dan solusinya seperti itu. Kalau sempit, maka diikatkan saja ke apa? Ke pinggang. Tapi kalau lebar, maka diusahakan sampai ke bahu, cuma disilangkan. Disilangkan sampai tangan itu bisa keluar. Baik. Allah rahimahullahu taala wala yasdul, dan tidak boleh bagi orang yang melakukan salat itu bersadel, melakukan as-sadel. As-sadel ini juga banyak maknanya. As-sadel banyak maknanya. Tapi kita sebutkan dulu hadis yang melarang as-sadel. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anisadl fi shalah, anisadl fi shalah, melakukan asadl di dalam salat. Wa ayyughatti ar-rajulu fahu, dan beliau juga melarang seorang menutup mulutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menutup mulutnya di dalam salat. Sebelum kita masuk pada pembahasan, maka dalam hadis ini ada faedah larangan menutup mulut di dalam salat, atau disilakan dengan at-talassum. At-talassum ayyughatti ar-rajulu fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menutup mulutnya di dalam salat. Dan dijelaskan Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala bahwasanya larangan menutup mulut mencakup larangan menutup hidung. Larangan menutup mulut mencakup larangan menutup hidung. Sebab orang yang menutup mulut, maka biasanya hidungnya akan dia tutup. Iya. Maka dilarang seorang menutup mulutnya dalam sholat. Yang menutup mulut dengan sesuatu maksudnya. Dengan kain atau dengan apa? Hah? Plaster? Hah? Masker, iya. Baik. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Baik. Jadi Nabi SAW melarang melakukan as-sadl di dalam sholat. Apa makna as-sadl? Dikatakan oleh Asy-Syarih, wa huwa isbalur rajul thawbahu. Isbalur rajul thawbahu. Seorang yang menjulurkan pakaiannya min ghairi ayyadumma janibaihi baina yadayhi, tanpa menyatukan dua sisinya di depan dia, tanpa mengikat pakaiannya di depannya. Bal yaltahid bihi, tetapi dia berkemul dengannya, berselimut dengannya. Wa yudkhilu yadayhi min dakhil, dan dia memasukkan dua tangannya dari dalamnya, dari arah dalamnya. Fa yarqa wa yasjud wa huwa kadhalik, maka dia melakukan rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Ini makna as-sadl. Tetapi makna as-sadl itu banyak. Kita sebutkan insyaallah taala dari keterangan Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Beliau mengumpulkan ucapan para ulama yang menjelaskan makna as-sadl. Di dalam Nailul Awtar juz kedua halaman 62. Ketika menjelaskan hadis tersebut, Al-Imam Syaukani di dalam An-Nail menjelaskan ucapan-ucapan para ulama tentang makna as-sadl. Qala Abu Ubaidah fi gharibihi. Berkata Abu Ubaidah dalam gharibnya, as-sadl isbalur rajul thawbahu. Gharib itu artinya kitab khusus yang menjelaskan tentang makna-makna hadis. Makna-makna hadis nanti akan kita sebutkan di antara kitab-kitabnya di dalam pelajaran mushalah. Kata Abu Ubaidah di dalam gharibnya, as-sadl isbalur rajul thawbahu. As-sadl itu adalah seorang yang menjulurkan pakaiannya min ghairi ayyadumma janibaihi baina yadayhi, tanpa mengikatkan dua sisinya di depan dia. Fa in dammahu falaysa bisadl. Apabila dia menyatukannya, maka bukan termasuk as-sadl. Ini makna yang pertama. Persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Asy-Syarih Siddiq Hasan Khan. Jelas? Baik, ini makna yang pertama. Wa qala sahibun nihayah. Berkata sahibun nihayah. Siapa sahibun nihayah? Hah? Siapa? Nah, bukan Ibnu Katsir. Itu Al-Bidayah wa Nihayah itu. Ini nihayah lain. Siapa? Ibnu Al-Athir. Namanya hampir mirip. Wa qala sahibun nihayah huwa ayyaltahifa bitaubihi. Huwa ayyaltahifa bitaubihi. Yang dimaksud dengan as-sadr adalah seorang yang berselimut dengan pakaiannya. Wa yudkhilu yadayhi min dakhil. Dan dia memasukkan kedua tangannya dari arah dalam. Yani tidak sampai keluar, tidak terlihat dua tangannya. Fa yarka'u wa yasjud wa huwa kadhalik. Maka dia rukuk dan dia sujud dalam keadaan seperti itu. Ini juga sudah disebutkan oleh Asy-Syarif Siddiq Hasan Khan. Jadi beliau menggabungkan dua makna dari ucapan Abu Ubaidah dan juga dari ucapan Ibnu Al-Athir di dalam An-Nihayah seperti itu. Dua makna tersebut. Baik. Qala berkata Asy-Syaukani, "Wa hadza mutradun fil qamis wa ghairihi min ats-tsiyab." Dan ini mencakup kamis dan selainnya dari pakaian. Jadi sama saja, tidak ada bedanya. Baik, itu pendapat yang kedua. Qala fi wa qila, dan juga dikatakan, ini makna yang ketiga, makna as-sadl. Huwa ayyadha wasat al-izar 'ala ra'sih. Seorang yang meletakkan bagian tengah sarungnya di atas kepalanya. Seorang yang meletakkan bagian tengah sarungnya di atas kepalanya. Wa yursila tarafaihi, dan dia melepaskan dua sisinya, an yaminihi wa shimalihi, dari kanan dan kirinya, dari kanan dan kirinya. Min ghairi ayyaj'alahuma ala katifaihi, tanpa meletakkan keduanya di atas dua bahunya. Tanpa meletakkan apa? Dua sisi sarungnya di atas dua bahunya. Ya, jadi seperti apa? Seperti wanita yang pakai jilbab ya. Dari atas terus langsung begini, tanpa ke bahu, tanpa terkena di bahu. Baik, ini makna yang ke berapa? Yang ketiga. Wa qala al-Jauhari, dan berkata al-Jauhari, sadala saubahu yasduluhu bidhammi sadlan. Ini apanya? Makna bahasanya, sarafnya. Sadala saubahu yasduluhu bidhammi sadlan. Seorang yang mensadal pakaiannya, sadala saubahu yasduluhu bidham. Yasduluhu bidham. Yani mudhari'nya pakai dhamma. Yasduluhu, bukan yasdalahu, bukan yasdiluhu, tapi apa? Yasduluhu sadlan. Ay arkhahu. Maknanya adalah arkhahu, menjulurkannya. Ini sama dengan makna-makna sebelumnya, menjulurkannya. Yani maksudnya dia tidak diikat. Tidak diikat. Hanya digantungkan begitu. Hanya digantungkan tanpa diikat. Baik. Wa qala al-Khattabi. Ini yang keberapa? Yang kelima. Wa qala al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi, beliau mengatakan as-sadl, yang dimaksud dengan as-sadl adalah irsalu thawb, menjulurkan pakaian, hatta yusiba al-arda, sampai mengenai tanah. Jadi apa? Seperti isbal. Maka kata Asy-Syaukani, fa'ala hadza as-sadl wal isbal wahidun. Fa'ala hadza as-sadl wal isbal wahidun. Maka berdasarkan makna ini dari ucapan Al-Khattabi, as-sadl dan isbal maknanya sama. Maknanya sama. Pendapat yang berikutnya, yang keberapa? Yang keenam. Qala al-Iraqi. Berkata al-Iraqi, wa yahtamilu ay yurada bis-sadl sadlu syi'r, sadlu sya'r. Wa yahtamilu ay yurada bis-sadl sadlu sya'r. Dan kemungkinan maknanya yang dimaksud dengan as-sadl adalah sadlu sya'r, yakni melepaskan rambut sampai ke dahi. Melepaskan rambut sampai ke dahi. Iya. Baik. Ini semua. Dan Al-Iraqi rahimahullah menyebutkan sejumlah hadis. Menyebutkan sejumlah hadis yang mendukung maknanya. Kesimpulannya, lalu apa makna yang benar daripada as-sadl tersebut? Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, walamani min hamlil hadis ala jami'i hadihil ma'ani. Tidak ada masalah, kata beliau, membawa hadis ini kepada seluruh makna tersebut. In kana sadal mushtarakan bainaha, apabila sadal itu maknanya mushtarak di antara makna-makna tersebut. Wa hamlul mushtarak ala jami'i ma'anihi huwa al-madhhabul qawi, dan membawa lafaz yang mushtarak kepada seluruh maknanya adalah mazhab yang kuat. Yani dalam usul, mazhab yang kuat adalah membawa lafaz yang mushtarak, yang tergabung maknanya kepada seluruh maknanya. Jadi seluruh makna yang kita sebutkan tadi semua dilarang. Semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan juga terdapat riwayat kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa qad ruya an as-sadl min fi'l al-yahud. Telah diriwayatkan bahwasanya as-sadl itu dari perbuatan orang Yahudi. Akhraj al-Khallal fil 'Ilal wa Abu Ubaid fil Gharib telah mengeluarkan Al-Khalal di dalam Al-Ilal dan Abu Ubaid di dalam Gharibnya min riwayati Abdurrahman bin Sa'id bin Wahab an abihi an Aliin alaihi salam, dari riwayat Abdurrahman bin Sa'id bin Wahab dari bapaknya, dari Ali alaihi salam. Perhatikan ya, yang Syaukani mengatakan Ali alaihi salam terpengaruh dengan Syiah. Telah kita sebutkan ya pada mukaddimah, apa namanya, di antara ketergelinciran beliau terpengaruh dengan Syiah pada sebagian takbir, ibarat-ibarat. Tetapi beliau membantah Syiah. Beliau membantah Syiah sebagaimana telah kita sebutkan pada mukaddimah. Berkata Ali bin Abi Thalib, annahu kharaja, bahwasanya beliau keluar, fara'a qauman yusalluna qad sadalu thiyabahum. Fara'a qauman yusalluna qad sadalu thiyabahum. Maka beliau melihat suatu kaum sedang melakukan salat dan pakaian mereka disadal. Pakaian mereka disadal, yakni dilepaskan seperti makna-makna yang sudah kita sebutkan tadi. Faqala, lalu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ka'annahumul yahud kharaju min kuhrihim. Ka'annahumul yahud kharaju min kuhrihim. Seakan-akan mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang keluar dari tempat belajar mereka, tempat ta'lim mereka. Jadi larangan as-sadal ini juga di situ terkandung larangan menyerupai orang-orang Yahudi. Baik, jelas ya? Makna as-sadal mencakup seluruh makna-makna tersebut. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa la yusbil. Dan tidak boleh bagi seorang yang melakukan salat itu menjulurkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Berkata asy-syarih rahimahullah, wal muradu bil isbal, yang dimaksud dengan isbal, ayurkhia izarahu hatta yatajawazal ka'bain. Seorang yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya sampai melewati mata kaki. Sampai melewati mata kaki. Ini makna isbal. Seorang yang menjulurkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Ini dilarang. Dilarang di dalam sholat maupun di luar sholat. Hanya saja di dalam sholat larangannya lebih keras, berdasarkan hadis-hadis yang ada dan juga berdasarkan kias aula. Kalau sesuatu dilarang di luar sholat, maka tentunya di dalam sholat lebih layak lagi untuk dilarang. Lebih layak lagi untuk dilarang. Sebab ketika seorang berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mestinya di dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis yang melarang seorang berpakaian isbal, yakni menutupi mata kakinya, itu sangat banyak sekali sampai derajat mutawatir, yakni mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu yawmal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala." Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Maka jelas diharamkan. Dan ini tidak disebutkan dalam sholat atau di luar sholat. Umum. Ini umum. Mencakup dalam sholat dan di luar sholat. Iya. Dan ini hukumnya haram. Ini pendapat yang kuat. Adapun orang-orang yang berpendapat atau para ulama yang berpendapat hukumnya tidak haram apabila tidak dengan sombong, maka ini adalah pendapat yang lemah. Ini adalah pendapat yang lemah dikarenakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya isbal secara mutlak. Diharamnya isbal secara mutlak. Bahkan Nabi SAW telah melarang para sahabat melakukan isbal dalam keadaan dia sudah menyampaikan uzurnya. Artinya uzurnya itu bukan karena sombong. Ya, seperti seorang sahabat yang cacat kakinya. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk apa? Mengangkat pakaiannya. Dan dia sudah katakan bahwasannya kakinya itu cacat. Kalau berjalan, dua kakinya itu suka beradu. Sehingga jelek sekali kelihatan. Tetapi Nabi SAW tidak menerima uzur tersebut. Dan beliau mengatakan, kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu baik. Walaupun dalam pandangan manusia itu adalah buruk, tapi dalam pandangan Allah itu baik. Lalu tetap saja Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengangkat pakaiannya. Padahal dia sudah katakan, bukan karena sombong. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Oleh karenanya, dikatakan oleh para ulama, apabila orang yang melakukan isbal itu bukan karena ingin menyombongkan diri, maka hukumnya haram. Tetapi kalau dia menyombongkan diri, hukumnya lebih besar lagi keharamannya, lebih besar lagi dosanya. Ini yang benar. Adapun hadis secara khusus yang menjelaskan larangan sholat dalam keadaan muslim, itu ada dua hadis, ada dua bentuk hadis. Yang pertama menjelaskan larangan, dan yang kedua menjelaskan sholatnya tidak sah. Yang pertama sahih, yang kedua dhaif. Ini yang kuat. Antara dua bentuk hadis yang menjelaskan larangan isbal, itu ada dua bentuk. Yang pertama menjelaskan larangan isbal dalam sholat, yang kedua menjelaskan sholatnya tidak sah. Yang pertama sahih dan yang kedua dhaif. Adapun yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru Allahu ila salati rajulin yajurru izarahu batara. La yanzuru Allahu ila salati rajulin. La yanzuru Allahu, Allah tidak melihat ila salati rajulin, kepada salatnya seseorang. Yajurru izarahu batara. Yajurru izarahu batara." Yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya dengan sombong. Maka hadis ini menunjukkan jelas Allah melarang, dan lebih besar lagi dosanya seorang yang melakukan perbuatan yang haram tersebut di dalam sholat. Jadi ini hadis khusus. Di samping ada hadis umum yang menjelaskan tentang isbal dalam sholat maupun di luar sholat, juga ada hadis khusus yang menjelaskan larangan di dalam sholat. Lalu bagaimana hukum orangnya, atau hukum sholat orang yang melakukan isbal? Disimpulkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, seorang yang melakukan sholat dalam keadaan musbil, dalam keadaan apa, menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, sholatnya sah namun dia berdosa. Sholatnya sah namun dia berdosa. Kalau begitu isbal apa namanya, hukumnya haram, tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Tidak sampai membatalkan sholat. Baik, berarti bukan termasuk syarat sholat. Bukan termasuk syarat sholat, tetapi wajib sholat. Tidak melakukan isbal. Tidak melakukan isbal, bukan termasuk syarat sholat, tetapi wajib sholat. Iya. Demikian pula menutup aurat tadi, syarat ya, bukan rukun. Maksudnya syarat, bukan rukun. Baik. Jadi ini kesimpulannya. Seorang yang melakukan isbal dalam sholat, dia berdosa, namun sholatnya tetap sah. Qala al-mu'allif rahimahullah wala yaqsit, dan tidak melakukan al-kaf. Maknanya adalah yadummu wa yajma, tidak menyatukan atau mengumpulkan. Apa yang dimaksud? Maksudnya adalah wala yaqsitu thiyab wala sya'ra, tidak boleh menyatukan atau mengumpulkan pakaian dan rambut. Tidak boleh menyatukan atau mengumpulkan pakaian dan rambut. Ini berdasarkan hadis di dalam as-sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'in wa nuhiya ayyaqita sya'ra wala thiyaba." Dan dalam riwayat wala yaqita thiyaba wala sya'ra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, "Umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Wa nuhiya, dan beliau dilarang, an yaqita sya'ra wa thiyaba. Dilarang untuk mengumpulkan atau menyatukan rambut dan pakaian. Jadi rambut tidak boleh diikat, tidak boleh disatukan di dalam salat. Dan demikian pula pakaian. Demikian pula pakaian. Tidak boleh menggulung-gulung pakaian. Jelas. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yusalli fi thawbi haririn. Dan tidak boleh seorang melakukan salat dengan mengenakan pakaian sutrah. Dengan mengenakan pakaian sutrah. Ini larangan khusus bagi laki-laki. Dan ini terdapat hadis yang umum dan khusus. Yang umum mencakup larangan dalam salat dan larangan di luar salat. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan hadisnya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hurrima libasul harir waz zahabi 'ala dhukuri ummati wa uhilla li inafihim." Hurrima libasul harir, diharamkan pakaian sutrah, waz zahab, dan emas, 'ala dhukuri ummati, atas laki-laki umatku, wa uhilla li inasihim, dan dihalalkan bagi wanita-wanita mereka. Hurrima libasul harir waz zahab, diharamkan mengenakan pakaian sutrah dan emas. Ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku. Wa uhilla li inasihim, dan dihalalkan bagi wanita mereka. Iya, hadis umum, dan ini hadisnya banyak sekali dari banyak sahabat dan diriwayatkan banyak imam. Iya, diharamkan bagi laki-laki mengenakan sutra dan emas. Adapun hadis yang khusus diantaranya, wa an Uqbah bin Amir qala, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, beliau berkata, uhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farruju haririn. Uhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farruju haririn, sebuah pakaian sutra. Falabisahu, maka beliau mengenakannya. Maka beliau mengenakannya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya itu sebelum dilarangnya sutra. Sebelum dilarangnya sutra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakannya. Tsumma shalla fihi, kemudian beliau salat dengan mengenakan pakaian tersebut. Tsumma shalla fihi tsumma farafa, kemudian beliau bangkit, yakni selesai dari salatnya. Fanaza'ahu, lalu beliau melepaskan pakaian sutra tersebut. Naz'an anifan syadidan, dengan keras sekali beliau melepaskan pakaian sutra tersebut, dengan keras sekali. Kalkarih lahu, bagaikan orang yang benci dengan pakaian tersebut. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi hadza lil muttaqin, pakaian sutra ini tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa, yakni bagi laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas, ketika salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian tersebut, lalu setelah salat beliau melepaskannya dengan keras dan beliau mengatakan la yanbaghi hadza lil muttaqin, ini tidak pantas bagi laki-laki yang bertakwa. Dan dijelaskan dalam riwayat yang lain, beliau mengenakannya sebelum dilarangnya apa? Menggunakan pakaian sutra tersebut. Baik, masih ada beberapa larangan yang berhubungan dengan pakaian. Kemudian ikhtilaf ulama sah atau tidaknya menggunakan pakaian-pakaian tersebut, insyaallah taala kita bahas besok. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi mukaddimah, pembahasan mukaddimah dari kitab Qawaidul Arba. Alhamdulillah, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah yang mau bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya, baik ketika acara sedang berlangsung maupun di luar acara. Dan ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang disampaikan, bagi yang bertanya dikirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Bagi yang tidak memiliki handphone, saya mengirimkan melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah Mahad An-Nur Al-Azhari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Sekali saya sebutkan alamatnya, barangkali ada yang belum tahu atau yang ingin menghadiri langsung kajian-kajian di Radio Dakwah Salafiyah maupun di Mahad An-Nur Al-Azhari, silakan datang saja ke Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Itu mungkin informasinya. Langsung saja mungkin kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya Rabbak. Ustaz, di dalam Al-Quran surat dan ayat keberapa bahwa tidak boleh mengeraskan suaranya di dalam berdoa dan berzikir? Bisa dilihat pada surat Al-A'raf ayat ke-55 dan ayat 205. Ayat ke-55 dan ayat 205. Dalam ayat ke-55 Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan atau orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini ada isyarat Orang-orang yang mengeraskan suaranya ketika berdoa itu berlebih-lebihan. Allah tidak mencintai mereka. Juga dalam ayat ke-205, "Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahr." Dan berzikirlah kepada Rabb kalian di dalam dirimu dengan menundukkan diri dan melirihkan suara, "wa dunal jahri minal qaul." Dan jangan mengeraskan suara kalian. Baik. Bismillah, apa khamar najis? Ulama khilaf, apakah khamar itu najis atau bukan? Namun yang benar, khamar tidak termasuk najis, karena tidak setiap yang haram itu najis. Tidak setiap haram itu najis. Harus ada dalil yang khusus menyatakan itu najis. Seperti racun. Racun tikus biasa kita pegang, tapi itu bukan najis. Kalau najis, tidak boleh kita pegang. Baik. Jadi khamar bukan najis karena tidak ada dalil. Dan juga, ketika pengharaman khamar, seperti disebutkan dalam hadis-hadis, ketika pengharaman khamar secara mutlak, para sahabat membuang khamar di jalan-jalan kota Madinah. Ini kata para ulama, andaikan itu najis, tentunya para sahabat tidak akan membuang di jalan-jalan. Sebab, jelas, akan mengganggu orang yang berjalan di situ. Baik. Setelah tadi waktu dengar azan isya, ada bacaan sebelum takbir terakhir. Doa apa itu? Ini bacaan dari mana? Azan dari mana ini? Bacaan apa itu? Hah? Oh, maksudnya mungkin sallu fi rihalikum. Oh, gitu. Itu ucapan termasuk sunnah di dalam azan dengan menambahkan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian ketika hujan, ketika terjadi hujan. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin berhalangan untuk hadir karena hujan, maka yang dibaca adalah sallu fi rihalikum. Baik. Apabila seorang berzikir subhanallahi wa bihamdi 100 kali, dia khawatir kurang dari 100 kali dan ia menggunakan batu atau kerikil, apakah boleh dengan hal itu? Yang paling afdal dengan menggunakan tangan. Sebab kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbihahu bi yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Ini yang paling afdal dilakukan. Baik. Ustaz, saya punya bapak yang masih belum salafi. Dia sering ikut acara-acara bid'ah. Apabila saya ingatkan tentang bahaya bid'ah, beliau nurut. Akan tetapi ketika diajak dengan tetangga untuk acara bid'ah, beliau ikut. Bagaimana dengan sikap yang harus saya lakukan? Terus bersikap baik dan berdakwah kepada beliau dan mengajak beliau ke majelis ilmu. Dan juga terus mendoakan. Orang yang sudah memahami bahaya bid'ah, itu kita bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun terkadang masih terpengaruh dengan lingkungan. Inilah bahaya lingkungan. Bahaya teman-teman yang buruk. Kalau mereka saling mengajak kepada keburukan, maka akan saling berpengaruh. Iya. Maka perlu diusahakan adanya lingkungan yang baik. Mungkin diajak ke majelis ilmu, sehingga bisa berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan sangat penting juga untuk selalu kita mendoakan orang tua kita semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa Ustaz mau tanya, apa sih bedanya salafi dan sururi? Padahal kitab mereka sama dan syekh mereka juga sama. Baik. Sururi itu memang sekilas kalau dilihat sama dengan salafi. Kalau sekilas, kalau masih di permukaannya saja. Tapi kalau melihat ke dalam, banyak sekali perbedaan dengan salafi ahlus sunnah wal jamaah. Sebab mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan seperti pembelaan mereka kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh yang menyimpang, lalu mereka buat kaidah diantaranya kaidah muwazanah. Katanya harus seimbang di dalam mengkritik. Sini lagi, kayak tadi. Harus seimbang di dalam mengkritik. Tidak boleh kita hanya menyebutkan kebaikannya saja. Harus juga sebutkan kebaikan-kebaikan. Ini diantara penyimpangan sururi. Sehingga tidak boleh mengingatkan umat tentang bahayanya ahlul bid'ah. Bahayanya ahlul bid'ah. Ya, mereka sama dengan ahlus sunnah, dengan salafiyun, kalau tidak berhubungan dengan tahziran terhadap tokoh-tokoh yang menyimpang, tokoh-tokoh mereka. Ini diantara penyimpangan mereka. Di sisi yang lain, mereka juga menjatuhkan para ulama yang mengingatkan tentang kesesatan tokoh-tokoh mereka. Ya. Ini diantara penyimpangan-penyimpangan manhaj yang ada dalam sururiyah. Baik. Pak Ustaz, apakah Bapak percaya keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW? Dan bagaimana kalau saya mengikuti tata cara para habib? Mohon penjelasannya. Percaya maksudnya percaya apa ya? Percaya dari sisi apa? Percaya bahwasannya mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Nah, itu harus dibuktikan. Setiap orang bisa mengklaim dia keturunan Nabi. Saya juga bisa mengklaim saya keturunan Nabi Adam. Ya. Tapi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW ini Kan harus ada buktinya, harus ada sanadnya, harus ada orang-orang yang ahli memeriksa nasab mereka. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun benar dia adalah atau seseorang itu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itu tidak ada manfaat sedikit pun baginya kalau dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manfaatnya sedikit pun kalau kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu telah beliau ingatkan. Ya Fatimah binti Muhammadin, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah anaknya Muhammad, minta apa saja yang kamu inginkan dariku, harta aku bisa berikan, tetapi la ughni anki min Allah syai'a. Aku tidak sedikit pun bisa melindungi engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah ingin mengazabnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindunginya. Yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah kalau dia benar-benar beriman dan beramal saleh. Sehingga ada orang-orang yang sangat dekat kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pasti dia ahlun nar. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Siapa mereka? Paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib bukan cuma pamannya, pembela, rela mati demi membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berkorban sedemikian rupa, tidak bermanfaat sedikit pun pengorbanannya ketika dia tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatta mengaku habib atau siapapun, tetapi kenyataannya dia menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menolongnya. Nasabnya itu tidak akan menolongnya sama sekali. Tidak ada perbedaan antara anak Adam kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sehingga orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau justru bukan orang yang menjadi anak beliau sendiri atau istri beliau, tetapi orang yang paling bertakwa, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali, disesuaikan dengan ketakwaan mereka. Ini urutan orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan alu Muhammad ketika kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu maksudnya adalah seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar yang ada hubungan nasab dengan beliau. Namun tidak diragukan lagi, kita meyakini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia. Ini keyakinan setiap ahli sunnah. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia, dan kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lebih mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang sebenarnya. Baik. Jadi kalau habib melakukan kebid'ahan, jangan diikuti. Jangan ikuti kesesatannya walaupun dia mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh beliau. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.